Artis yang satu ini jelas yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Ratu cantiknya Indonesia, asli kelahiran Rembang, Jawa Tengah. Melengkapi kebahagiaan sore hari ini bareng bersama PT Puja Perkasa. Dan juga ada Permata Audio, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Diva Rina Indra masih bersama El Samba. Puja Perkasa. Oh ini biru-biru malah. Terima kasih. Bu Haji sama Pak Haji, katuran sekar semua tahu wis monggo. Monggo Bunda sama Ayah Anda Bapak Haji Hanafi dipersilakan untuk naik. Sejauhan madu yang kau beri. Oke ibu-ibu dipersilakan. Tapi mengapa kau tumpah? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tingkah-tingkahnya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu. Selamat datang Bunda. Nyanyi bareng-bareng. Nyalah kau bersilat lidah. Cinta bagimu hanyalah senjata. Hey. Terima kasih Umi. Terima kasih. biasa secawan madu. Spesial untuk bunda kita.